jujur nih jujur rahasia dan pengkhianat tahu tersohon mantan nih di rumah. Oh,

sun sikripsi. Oh no! Sabtu malam Minggu Nia sui namas ni rohaku au sugarma au sugarma hodilah Sobu moro sa alaku, sa tonga holongdo, sa tonga holongdo, rohan tua. Thank you. lo nao mu baro hasia ko unang ma porsea ho jala unang ma bege bege ai holan la ho mane gai hubunga tadoi aro aro doi na mando nao so tali nada nam salah kalah kaki unang mamur saya ho jala unang ma bege bege ai holan la ho manegai hubungan taroi alsatiro rami ino alsatiro aki Last little.

kasadaan. Allah ni pos ni damag na inangi mabalik kong marsiramaw siap ko asit na'y damol na'y si taulog ko Allah ni ¡Suscríbete! sang roh haki selamo dong hata-hatanai lamang ela ela tudalani dalani.